Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum wa ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Alfiyah bin Malik. Yang belum dapat bukunya berapa orang? 1, 2, 3, Pak Wila. Tuh, antum belum tahu tuh. Tapi udah ada. Nah, insyaallah. Nah, insyaallah besok dimudahkan insyaallah bidnya. Dengan izin Allah azza wa jalla. Nah, kita lanjutkan, kita sampai di halaman 96, masih pembahasan tentang apa, Mas? Pembahasan tentang kolal. Hati-hati lah, jangan dekat-dekat sama Pak Haji. Nah, nanti tinggal mana yang lebih mudah, antum sama atau Pak Haji? Saya ingin bahas tentang apa, Lal? Gampang jawabannya. Hah? Bahas Kitab Alfiyah. Nah, tentang apa? Alfiyah tentang apa? Mu'rab. Antum enggak mu'rab hari ini atau mabni antum? Ayo, mu'rab, Allah baik. Kan insyaAllah. Nah, sebagaimana biasanya. Yuk, siapa mau baca? Ini bid-daur ya. Al-qira'ah bid-daur. Jadi, bacaan nanti akan dibikin giliran. Setiap harinya beda orang. Ya, biar merasakan pahitnya mengucapkan alfiyah. Karena orang yang bisa merasakan pahit, maka dia akan mendapatkan rasa manis setelahnya. Itu satu hal yang pasti bagi orang yang bisa merasakan. Tapi kalau kemudian dilepeh, ya enggak bisa. Yusis, baca. Ubed, baca. Ayo. Qala al-mu'allif. Mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimati. Qala Muhammadun wa ibnu maliki ahmadu rabbillaha khairan maliki musalliyan ala nabiyyi mustafa wa alihi almustakmilin asyrafa astaghfiru Allah fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bi raqbin mujadi wa tabsutul batna bi wa'din munjadi wa tabtawi jadan bi ghairi sukhti Faiqatan alfiyata bani mu'ti Wawah bisabkin ha'idun takhwila Mustawjibun kana iya jamila Wallahu yaqdi bihibatin wafirah Di walahu fi darajatil akhirah Al-kalamu amma yata'allahu minhu Kalamu nalah Mufidun kastakir Matmun wafi'nun thumma harfunil kalim Wahiduhu kalimatun wal qawlu am Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am Yudari wa tanwini wa nida wa al Wa musnadin min jismi tamyidun hasar Kita fa'alta wa atat suwayab ali Wa nuni akbilan na fi'lun yanjali Siwa humal harfu kahal wa fi walam Fi'lun mudari'un yali lam kaya syab Wa ma'liyal af'ali bittamid wasib Bin nuni fi'lal amrihin amdun suhi Wal amru in lam yakulin nuni mahal Fihi wasmu nahmusuh wa hayyahal Al-mu'rabu wal mabniyu والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفت Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabniyyi an yusakkana. Naam, ahsan. Allahu akbar. Naam. Qala muallif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبيه المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي ولو في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صهو حيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن نعم Kemarin kita sudah nyampe di penjelasan tentang bait 19 dan 20. Nah, di mana bait itu menjelaskan tentang awas. Ya. Mabninya fi'il apa? Madi dan amr. Dan mudore itu mu'rab apabila paman kosong ya dari nun taukid dan nun inas. Nah di situ penjelasan tentang wa yu'rabu in arya min nun taukidin mubasyarah lafdan wa takdiran. Ini kemarin kita sudah bahas tentang kalau ada tiga nun tus'alunna ya, kaitannya dengan ayat thumma latus'alunna yawma idin anin na'in ya, tus'alunanna, asalnya tus'alunanna. Nah, sehingga nunnya yang pertama, nah ini ada adu argumentasi di sini. Anak ingin ulangi biar antum paham. Kalau huruf saja bisa protes, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Nah, jadi gini. Kita ulangi dari sini. Nah. Isma'na, ya, isma'na. Isma'u. Jadi anak masih ke ya bina madani. Nah. Isma'u. Jidan. Wa misalu ma basyaratu. Wa misalu ma basyaratu nunu lafdan la taqdiran. Qadullahi ta'ala. Apa yang menjadi sambungan langsung dari nun secara lafad dan bukan takdir, itu adalah firman Allah Azza wa Jal, Tumma latus'alunna yawma'idin anin na'in. Kemudian benar-benar ya, akan ditanya, engkau akan ditanya hari kelak tentang anin na'in, tentang nikmat. Ya, tentang nikmat. Di surat At-Takasur ayat 8. Fannunu lam tattasil bil fi'li mubasyaratan. Nun di sini tidak bergabung, tidak nyambung dengan fi'il langsung. Ya. Faja'a marfu'an, maka ini datang marfu'an. Marfu'an maksudnya apa di sini? Doma, Mas. Paham sini? Seolah-olah kalau misalnya dari awalnya ya, orang akan menyangka latus alanna. Kenapa di situ latus alunna? Ai mu'raban. Ini anggapannya mu'rab. Li'anna al-asla tus'alunna tus'alunanna. Tus'alunanna. Ya. Asalnya ini. Fa'indana al-an salatatu nunat. Lalu kita di sini mempunyai tiga nun. Tiga nunnya di mana nih? Nih, Mas. Na, na, na. Nun yang pertama. Nun yang kedua. Nun satu, nun dua, nun tiga. Ya, ini satu, dua, tiga. Paham? Ada tiga nun. Ya. Pak. Nahdifun nun al-ula. Kita itu menghapus nun yang pertama. Nun yang mana nih? Nun yang pertama. Nun yang pertama. Litawalil amsal. Ya, litawalil amsal. Karena pemisahan di sini, ini berturut-turut, Mas. Ya, kenapa di sini? Maka disebutkan di sini, fatah-tah. Fatah tajju an-nunul ula qailatan. Maka nun yang pertama ini berhujjah sambil berkata, apa maksudnya di sini? Nun yang pertama ora terima nek dibusek. Ya, enggak terima kalau dihapuskan. Wah, aku ini pertama malah dihapus. Paham sini? Jadi, ya, ini litawalil amsal maksudnya di sini harusnya kalau ada tiga nun, antum itu nyari yang idealnya gimana? Mosok tiga nun jadi satu, ra'etis, Mas. Kemudian yang pertama berargumen, lima datah difunani, kenapa kalian itu menghapusku? Ya. Fa anti ayyuhan nunu as-saqilatu tari'atun 'alayya. Ya. Jadi engkau ayyuhan nunu saqilatu, wahai nun saqilah. Nun saqilah yang mana nih, Mas? Yang ini, Mas. Ini nun saqilah. Ini nun sukun dan nun fathah. Nunna. Ya, harusnya nanna kan? Nanna. Nah, ini yang tsaqilah. Nah, sekarang nun yang ini, ini lagi memberikan hujah. Kenapa ini dihapus? Yang pertama dihapus. Yang dihapus ini mas. Ini yang dihapus. Ya. Nun yang pertama ini yang dihapus. Sekir. Dan dia mengatakan, lima da tah. Ya tahdifunani. Kenapa kalian itu menghapusku? Wa anti ayyuhan nun asqilatu tari'atun alayya. Engkau wahai nun yang saqilah, nun yang ada siddahnya tasjidnya, ini tari'atun alayya. Engkau itu dianggap lebih darurat daripada diriku. Keberadaanmu itu seolah-olah lebih darurat dari daripada diriku. Ya. Fa anti allati dakhalti alayya. Padahal engkau itu yang masuk kepadaku. Ya. Kenapa? Awalnya kan ya, la tus'aluna. Ya kan? Nah, di sini kan apa? Ini loh, Mas. Nah. Jadi asalnya kan ini, Mas. Ya. Ini asalnya gini. Terus aluna. Terus aluna. Ya enggak? Nah, ini masuk nun saqilah. Nah, ini protes. Ya, protesnya apa? Nun ini kan masuk di sini, digabung. Ini kan orang lain. Ya enggak? Orang luar. Ya, nun yang aslinya di dalam protes. Engkau kan yang masuk pada diriku. Kok malah aku yang dihapus? Ya. Tahu enggak, Mas? Misalnya seperti apa? Orang yang tak adut, istri pertama yang disingkirkan, istri kedua yang dipertahankan. Ini kata orang-orang ya. Ya, kita di sini nggak ada yang pelaku tak adut. Belum tahu takdir, belum tahu takdir. Kayak itu kejadiannya seperti itu. Jadi seolah-olah apa? Menambah dapur, tapi dapur yang pertama di robohkan. Seluasan maaf. Ya. Semoga kita enggak seperti itu, Mas. Tim sake, Mas. Setahunan keberayan. Kemudian terus rakanggu. Yang daun muda saja yang dinikmati. Nauzubillah min. Nasallallahu maaf. Itu bukan seperti itu. Dan enggak ada yang seharusnya seperti itu. Tapi itu adalah bagian dari takdir Allah azza wajalla. Yang kejadian orang-orang yang seperti itu takdir Allah seperti itu. Ya. Agar apa, Mas? Itu kebaikan loh, Mas. Biar kita yang belum merasakan nikmat itu mikir dan bersyukur. Mikir kalau misalnya memang Allah jadikan seperti itu harusnya apa? Pakai ilmu. Bukan hanya sekedar gaspol. Caneng kono caneng gini. Harus pakai ilmu. Yang kedua, ya, bersyukurnya kenapa? Belum tentu antum kuat untuk diuji seperti itu. Masalah sama fiqh. Kayaknya jangan pernah mencibir sunnah. Tidak boleh mencibir sunnah ataupun takut kepada sunnah. Ya, mengolok-olok sunnah ataupun menjelek-jelekkan sunnah. Itu enggak boleh. Karena itu adalah bagian dari keindahan Islam. Binan Islam. Nah, lanjutnya. Sudah tahu ya, ini, nun saqilah ini yang masuk ke sini. Ya. Kok ini yang dibuang? Ya. Kemudian, ya. Kemudian, wa ana mulasiqatun lil fi'li. Dan aku itu pada yang nempel ke fi'il itu aku, bukan engkau. Ya. Fi'il nempel itu sini kan, dia nempel ke fi'ilnya ini langsung. Ya. Karena dia wawul jamaah. Ya kan? Nah, kemudian fatahtaju 'alaiha, kemudian dia pun berargumen dengannya. Wa tuqimud dunya diddaha. Ya. Dunia itu berdiri untuk berseberangan dengannya. Apa? Ora bener. Apa yang engkau hujahkan tadi itu kita enggak setuju semuanya. Ya. Artinya apa? Dia hujahnya lemah meskipun ada benarnya secara logik. Tapi ini dia lemah. Kenapa di situ? Fataqulu nunu tauqid. Maka berkatalah nun tauqid. Ya, lakonin, ngomong. Ana jitu li ghoratin maqsudin. Aku itu datang untuk maksud yang sudah dituju. Maksudnya apa? Adanya nun taukid di sini ada tujuannya. Ada tujuan yang dituju. Ya. Wa huwa taukidu, yaitu adalah penegasan. Ya. Penegasan. Lida fa ana ahaqqu bil makani minki. Oleh karena itu, aku itu lebih berhak untuk mendapatkan posisi ini daripada dirimu. Siapa? Ya. Wa anti ayuhan nun tuhdafina kathiran. Ya. Ini nun taukid pun ngomong. Wahai engkau nun. Ya. Ya, tuhdafina kathiran. Engkau itu dihilangkan banyak sekali, Mas. Engkau itu disikat sana sini sering. Banyak sekali. Fa'idha dakhola nasibun alal fi'li taradaki. Kalau ada faktor yang menasabkan masuk kepada fi'il, maka dia pun mengusirmu. Mikir. Wa'idha dakhola jazimun. Kalau ada amil-amil yang jazam, menjazamkan taradaki, itu pun mengusirmu. Mikir. Hilang itu nunnya. Sakil. Idan fa anti jabbanatun. Ya, karena engkau itu sering diusir, maka sesungguhnya engkau itu jabban. Pengecut. Petinan. Ya. Pengecut. Kenapa? Kalau memaksakan diri pasti disikat. Memaksakan diri disikat. Akhirnya takut. Ya. Karena kulla syai'in yadruduki, karena segala sesuatu, maksudnya amil-amil yang ada itu pasti menghilangkan, mengusir. Wa ana ji'tu huna li ghoradin, dan aku datang ke sini untuk ada maksud, ada tujuan. Wa huwa tauqid, dan ini adalah penegasan. Idan abqa, maka aku sekarang yang tetap tinggal di sini. Kenapa? Aku punya tujuan, sedangkan engkau gak punya tujuan. Dan engkau, apapun yang masuk ke fi'il, pasti mengusirmu. Aku harap ngopo. Om, bendina ini diusir. Sekarang, kalaupun, ya, ini Nun Tsaqilah mengatakan, wis lunga kono. Ya, kamu pergi. Itu pun, tidak kemudian apa, mengurangi haknya Nun Taukid Tsaqilah, memang harus masuk. Dan dialah yang akan tetap ada. Ya. Karena ada tujuan. Ya, karena ada tujuan. Idzan abqa. Ya, karena aku tujuannya untuk menegaskan, maka aku akan tetap tinggal. Wa la yu'khadhu 'adwun min a'dha'i. Dan jangan diambil satu bagian dari bagian-bagianku. Fa'abqa bi syiddat, ini harusnya bi syiddati. Aku itu akan tetap ada dengan adanya tasjid. Yakni musyaddadatan. Yaitu dalam kondisi musyaddadatan. Ditasjidkan. Ya. Paham saya sih? Ngerti ya tentang hujahnya? Antum kira-kira paham enggak? Apa maksud Syekh menuliskan seperti ini, Mas? Maksudnya adalah kalau nahwu itu dijadikan logiknya pada kita, memikirkan seolah-olah itu kejadian di hadapan kita, kemudian kita itu melogik, menjadikan rasio kita itu memahami kontekstual mana yang dihapus, mana yang tidak, maka itu masuk pemisalan itu. Paham gak? Maka ini menunjukkan kenapa Syekh memberikan pemisalan seperti itu di takrubuddin, untuk mendekatkan logika kita untuk bisa lebih faham lagi, Mas. Seandainya Syekh tidak mengatakan seperti itu, orang faham atau enggak faham harus faham. Tapi pemahamannya kan beda. Justru ketika seperti ini, mana yang harus dihapus? Nun yang pertama. Sedangkan nun tsaqilah tetap harus ada. Karena apa? Tujuan dia sebagai penegas. Paham-paham di sini? Kayak misalnya apa? Kayak antum itu membuat pembangunan. Pembangunan apa? Mahat. Antum mengundang koramil, polsek, sebagai keamanan sisi. Antum mengatakan apa? Mas, selama pembangunan ini mas, tolong. Ya, tolong mobil patroli itu dikasih di depan mahat. Biar orang-orang tahu, kita di sini resmi. Bukan, ya, ilegal. Kita sudah diketahui aparat dan kita melapor aparat dan kita minta pengayoman secara keamanan dari aparat. Karena kita ini dalam rangka untuk kebaikan di sini. Nah, setelah itu ya, pengurus-pengurus yang membangun awal mengatakan apa? Ini kok setiap hari ada polisi. Lalu fungsi kita apa? Keamanan yang awal nih. Ada sudah ada banyak beberapa satpam di situ, ya. Kemudian ya pihak yayasan mengatakan sudah untuk sementara ini ya yayasan tidak butuh satpam karena hanya dalam pembangunan itu sudah ada aparat keamanan. Maka apa yang dikatakan seperti itu, yang tetap tinggal adalah polisi. Kenapa? Karena dia sebagai penegas bahwasanya itu legalitas kita ada. Sedangkan satpam-satpam yang dulu diangkat oleh santren, santrennya belum ada nih. Kalau nanti poskonya, ya posko satpamnya di situ dipindah, ada planning yang lainnya, itu harusnya bukan tempat satpam, tapi di situ bisa jadi minimarket atau untuk WC umum dan seterusnya, tentunya pos satpam ini dihancurkan, bubarkan. Maka yang tetap ada di situ apa? Patrolnya harus tetap ada. Nah, modelnya seperti itu, Mas. Paham enggak? Nah, pemisahan-pemisahan seperti itu dalam nahwu sangat identik dengan apa, Mas? Rasional, Mas. Jadi nahwu itu bisa difahami dengan contoh. Maka untuk anak kecil bahasa Arab anti mainstream itu lebih cocok daripada mengikuti mainstream. Maksudnya anti mainstream itu adalah yang disebut mainstream itu adalah ini konsep nih dok, ini tadi tentang apa mas? Nih matan nih 19-20 ini konsep. Ini kaidah. Ini sudah baku. Bahwasanya wa fi'lu amrin wa mudhiin buniyan. Wa arabu mudhari'an in 'ariyan. Sudah jelas orang. Tapi bagaimana dengan aktualisasi? Dengan contoh keseharian kita. Nah, makanya kenapa Syekh menjelaskan di sini kalau nun itu bisa argumentasi, tentunya ada argumentasi seperti itu. Paham? Nah ini contohnya agar bisa memasukkan apa yang menjadi pengalaman kita sehari-hari itu menjadi konsep baku untuk menjelaskan tentang nahwu ini. Nah, ini semoga rintisan kita ke depannya, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita ya konsep yang seperti ini, Mas. Anak-anak kecil itu kalau diajari untuk menghafal, misalnya suruh menghafal mata Najmiyah atau Alfiyah bahkan, itu insya Allah mudah, Mas. Bagi mereka hafalan cepat, tapi belum tentu faham. Belum tentu faham. Sulit untuk faham. Bahkan ini kejadian. Dulu anak pernah punya teman-teman dari Lombok ketika anak di Al-Sar Surabaya. Rata-rata mereka itu keluaran pondok sudah hafal Jurumiyah itu di luar kepala. Hafal, benar-benar hafal. Tapi begitu imtihan nahwu, mereka dapat berapa, Mas? Rosib, Mas. Gagal. Ujiannya dapat 5, dapat 4, dapat 6. Karena enggak faham apa yang diajarkan di situ. Mereka hanya terbatas dalam konteks menghafal, bukan dalam konteks memahami. Nah, bahasa Arab ini bukan hanya menghafal saja, tapi memahami ketika pemahaman itu lebih ditekankan dengan apa yang sehari-hari kita dapati, apa yang sehari-hari kita terapkan, apa yang sehari-hari kita lakukan, itu lebih cepat mengena. Paham? Nah, oleh karena itu, ketika orang membaca Al-Quran, betul, mungkin bisa jadi dia hafalan. Hafalannya banyak. Tapi yang ngerti bahasa Arab dan yang enggak ngerti bahasa Arab nanti akan kelihatan dari apanya? Lahannya. Salah baca. Ada salah baca yang ini harusnya tebal ditipisin. Yang harusnya enggak berhenti-berhenti. Ataupun dia salah dalam makhraj huruf. Maka ada lahan jali, ada lahan khafi. Ya, salah bacaan yang ringan. Tapi ada yang jali, ada yang sangat jelas sekali. Ya, pilihan yang jali itu, ya sebenarnya jelas. Nah, dan sekarang hari ini kita membahas idan nunur rafi ahaku bil hadfi. Nah, nun rafa. Nah itu apa, Mas? Wawu nun di sini, ya kaitannya dengan nun rafa. Ya, kemarin nun rofa ini apa, Mas? Ta. Kemudian apa? Nun rofa. Ini. Kemudian apa? Na. Kemudian na. Sami'u. Kemudian apa? Sami'na. Sami'na. Ya. Ini bukan ini, tapi sami'a alif isnain. Ya, ana ulangi di sini. Ini ana hapus dulu. Ya, nun rafa. Ya, ini nun rafa ini di sini, Mas. Nun dunna. Ini ahaku bil haf. Wa idha khudifat. Ya, wa idha khudifat. Kalau sudah dihilangkan, baqiyat nun tauqid al-musyaddadatu, maka tetap akan ada nun tauqid yang ditasjidkan. Wa ma'lumun, ya, ma'lumun yang diketahui, annal harfa musyaddada awwaluhu sakinun. Ya, huruf yang musyaddada yang ditasjidkan itu awalnya sukun, Mas. Makanya ini kan gini, nun, sukun, kemudian na. Ketika disambung menjadi nun, na. Kayak misalnya apa? Inna. Ini kan asalnya in, sukun, na. Ya enggak? Paham? Asli, asal dari inna itu adalah ya, i an na, i an na. Jadi inna itu asal dari tasjid. Ya, faltaqatil wawu ma'an nuni musyaddadati. Maka bertemu wawu di sini dengan nun yang disukunkan, apa ditasjidkan. Fahasolat bainahuma aidon khusumatun, maka ada di antara mereka ada pertengkaran, dendam, mas. Dendam kesumat ini khusumat. Kesumat itu dari khusum. Lu baru ngerti ya. Khusumatun, maka kesumat, kesumat, khusumat. Orang ngomongnya saking cepatnya, orang Jawa itu kan ngomongnya cepat sebenarnya. Kesumat, kesumat, harusnya khusumat. Dendamnya apa? Khusumat. Qalatil wawu lin nun, maka berkata wawu kepada nun, anti tariatun, ya, fadhhabi, ya, anti tariatun, engkau itu hanya darurat saja keberadaan di sini, ini hanya sementara maksudnya, habis itu kalau ada yang lainnya dihilangkan gitu loh, engkau itu darurat saja di sini, fadhhabi, maka pergilah. Au alal aqal yadhhabu ba'duki, ya, atau sekurang-kurangnya di situ, ya, sebagian darimu itu hilang. Wa wal harful awwal minki, ini adalah huruf pertama darimu. Fadhhabi wa da'ini, ya, pergilah dan tinggalkan aku. Abqa fi makani, aku tetap ada di tempatku ini. Fataqulu nunu taukid, maka nun taukid berkata li wawil fi'li, kepada wawul fi'l, idha hudifa idha hudifa awwalu juz'in, kalau dihilangkan bagian pertama minni dariku, wahwa nisfi, itu adalah setengah dariku, as-sakin, yang ada sukunnya, fatal maqsudu min nataukidi, maka terlewat apa yang dituju dari taukid, dari apa taukid, wasarul fi'lu ghairu muakkadin, maka fi'ilnya berubah menjadi tidak ada yang ditegaskan, muakkadin, walidha, oleh karena ini la budda an abqa, maka di sini aku harus tetap ada di sini, ya, la budda an abqa. Summa, ya, ahtajju alayki, kemudian aku akan memberikan argumentasi kepadamu, biqauli ba'dihim, dengan perkataan sebagian dari mereka, in sakinani iltaqoya, ya, iksir ma sabak, wa in yakun, ya, lainan fahadfuhu ustuhiq. Di sini al-bait fi hasya suban ala syarid asmuni li alfiya ibn Malik. Ya. Di sini in sakinani, jika, ya, sakinani ada dua sukun, iltaqoya bertemu, ini kayak misalnya apa? Ya, ini kayak gini. Ya, atau di sini bukan ini, sebentar, ini contohnya kemarin kan lam aktub, ya kan? Nah, ini asalnya lami dilangin, langin. Ini lam yaktub. Antum pas ingat bikin fi'il amr yaktubu. Lam yaktub. Ya, lamnya hilang, kemudian ya-nya hilang. Jadi apa? Uktub, uktub, kaf kan ini? Enggak bisa diomongin, kecuali disokok pakai alif. ya. Dan ini didomahkan menjadi uktub. Nah, karena alifnya ini ya apa? Alif di sini sukun kan? Sukun dan sukun enggak boleh ketemu. Misalnya yang lain. Misalnya ming. Ming. Ya. Ini min, nun mati ketemu nun. Enggak. Ini aja. Ya. Ini bukan min tapi man. Biar lebih enak. Man istaghfara. Istaghfara. Ya. Padahal ini juga alif ini menerima wa sukun. Man sama alif sukun. Maka ini yang kalah menjadi apa? Kasroh. Manis taghfar. Nah, makanya disebutkan di sini in sakinani taqoya iksir ma sabab. Maka dikasrohkan mana yang lebih awal. Wa in yakun lainan, kalau tidak menjadi lainan, ya lain, ya lainan mas. Kalau antum sudah ngantuk itu juga lain dari yang lain tuh. Semangat. Lombat. Wazadakum hirsan. Ya, lainan fa hadfuhu istuhiq. Ya, kalau in yakun lainan, kalau di sini apa? Menjadi istilahnya lembut, ya. Fa hadfuhu, maka penghapusannya ustuhiq, perlu atau harus dihapus. Jadi apa? Dihapuskan sukunnya, dihapus menjadi kasr. Ya. Maka ini adalah sebutannya tadi. Wa anta linun an. Sekarang kau itu lembut. Wa anti di sini. Wa anti linun al-an. Idan tuhdafina. Ya. Lalu kau itu bisa dihapus. Fa yasirul fi'lu, maka fi'ilnya menjadi tus'alunna. Jadi tus'alunna. Wa nahnu ja'alna dhalika 'ala sabilil hiwar. Dan kami jadikan ini untuk dalam rangka percakapan. Li ajli taqrib lil afham, untuk mendekatkan pemahaman. Wa illa fal mas'alatu absat, ya absatu min hada. Kalau tidak, perkara ini sebenarnya lebih sederhana dari ini. Ya, lebih sederhana dari ini. Kemudian fa khulasatu ma sabaq, kesimpulan dari apa yang sudah berlalu di sini adalah inna asla tus'alunna, sesungguhnya asal dari tus'alunna, tus'alunana, ya tus'alunana. Fastama'a salatu nunat, maka bertemu di situ tiga nun. Salatu nunat, ada tiga nun. Nun ini loh mas. Nih. Paham? Karena tasydid itu asalnya apa? Nun mati dan nun hidup mas. Ini menjadi apa? Tasydid. Nah ini karena na di sini na. Jadi ini satu, dua, tiga. Tiga nun. Nana. Ya. Atau bisa ditulis na tambah na. نعم فاهم جميل شيء. نعم. والنحويون يقولون في تعليله. Dan orang-orang ahli nahwu mengatakan dalam alasan alas mereka apa? Alladhi yakunu alilan ahyan. Ini bisa berlaku untuk alilan. Kalau ahyanan. Ahyanan itu apa mas? Ahyanan itu apa mas? Terkadang. Makanya ahyanan sa'artu binu'as. Ya. Terkadang aku merasakan ngantuk. Coba tambahin yang sangat mas. Yang sangat itu. Udah meneh. Ketika sholat Jumat. Teklak, teklak, teklak, teklak. Udah mas. Takutnya apa? Bisa jadi nanti ketika sholat, sholatnya gak sah. Kenapa? Al-ainu wika'us. Mata ini penutup bubur mas. Nah, kalau ada orang mau, aku sih nempel loh. Maksudnya apa? Buburnya nempel di kursi. Emang kalau nempel nggak keluar gitu? Antum sudah pernah buat percobaan belum? Kalau kentut itu, antum pas nempel, you juga tetap kentut. Hah? Nyender. Ya tetap keluar. Tetap keluar mas. Ya. Gak bisa mas. Diampet itu kalau sudah jebol ya tetap jebol. Ya. Bentengnya itu gak akan kuat mas. Ya justru kalau antum itu bentengnya terlalu kuat. Ya. Nanti malah cepat hancurnya. Biasanya kena wasir. Untuk bilang dari. Ingat-ingat tuh mas. Itu faedah dari kemarin kita bahas tentang duduk di lapisan kulit. Ya, kulit domba. Ya. Kok jadi arah ke sana, Ustaz? Ya, ben enggak ngantuk-ngantuk. Barakallahu. Jadi, la yastami'u salasatu ahrufin min nunin min naw'in wahidin. Tidak akan bertemu tiga huruf dari jenis yang sama, jenis yang satu, itu enggak mungkin bertemu. Fa'indana al'an salasatu amsalin. Kita sekarang punya ada tiga contoh. Yang pertama, an-nunul al-ula wa-nunu musyaddada. Anisnataini. Ya, wis roto. Kip-kip, mas. Sembunyi, mas. Yaitu an-nunin sakinatin wa an-nunin mutaharikatin. Ya. Ya, anisnataini yang pertama nun sakinah dan nun mutaharikah. Mutaharikah. Sakinah itu yang sukun, mutaharikah yang mendapatkan harakat. Fa hudifatin nunul ula, maka dihapus nun yang pertama. Li tawalil amsal, agar di sini menjadi lebih pas lagi. Wa hiya nunur raf'i. Duna nun taukid. Ini adalah nun raf. Tanpa nun taukid. Li'annaha tuhdafu indal jazmi. Karena ini dihapuskan ketika jazm. Wa indan nasab dan juga nasab. Ketika ada amil jazm, ada amil nasab, hilang. Ya, nunnya. Fala gharabata an tuhdafa. Dan tidak heran kalau itu tidak aneh. Kalau itu dihapuskan. Inda tawalil amsal. Ya, menurut apa mas? Berturut-turutnya kondisi yang amsal. Kondisi yang terbaik. Di situ. Lianna nuna taukid. Karena nun taukid itu idha hudifat. Ikhtalla ilma'na. Kalau itu dihapuskan nun taukid. Maka. Ya. Ini menjadi rusak maknanya. Wa hudifatil wawu liltiqai sakinain. Maka wawunya itu ya hudifatil wawu dihapus wawunya karena ada liltiqai sakinain, karena ada dua sukun yang bertemu. وصارت الجملة تسألن يا تسألن تسألن نعم. وفي الإعراب نقول dan dalam i'rabnya kita katakan تسألن فعل مضارع مرفوع بتقدير النون محذوفة نون محذوفة لطوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء ساكنين نائب فاعل والنون للتوكيد. Nah, sekarang contoh i'rab kita katakan tus'alun. Ini fi'lun mudhari'un. Ini fi'il mudhari' marfu'un yang dirafa'kan bi takdiri nunil mahdhufati karena takdirnya adalah nun yang dihapuskan. Li tawalil amsal agar pemisalan menjadi pas. Wal wawul mahdhufatu dan wawu yang di situ mahdhufah wawu yang dihilangkan. Kenapa? Liltiqai sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Naibu fa'ilin wa nun ta'ukin. Yaitu naibul fa'il dan nun ta'ukin. Nah. Ini panjang. Dan insyaAllah kita lanjutkan besok malam insyaAllah binillah. Nah, naktafi bi'adil qudrah. اللهم صل على محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.